Terkenal pertaniannya? Enggak. Terkenal pabriknya? Enggak. Industrinya? Enggak. Hanya apa? Hanya ada perputaran aja di situ. Putar-putar di situ. Orang jual ke situ, orang beli ke situ, orang. Padahal barang-barangnya dari negeri dia juga kadang-kadang. Ya. Maka menjadi kaya, maju dan seterusnya. Ini sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Maka kalau kita mengamalkan sunnah Nabi, maka bukan hanya akhirat yang akan kita terima, dunia, dunia dan akhirat. Bukan hanya akhirat. Yang pertama kita yakin saja. Karena tidak semua kita mengetahui hikmahnya, sudah yakin saja bahwa dengan taat kepada Nabi, maka kebaikan akhirat kita dapat, kebaikan dunia juga kita dapat. Ya. Yeah. Wa nasa'a fi 'aqdin baina asya' yajibu fiha at-taqabud. Dan menghutang akad antara dua barang yang seharusnya tidak boleh hutang. Harus ya dan biadin. Harus ada uang, ada barang, atau kedua-duanya barang langsung diserahkan. Ini ditunda. Emasnya sudah diserahkan, kurmanya masih ditahan. Besok ya. Ah, ini. Ini dua macam riba. Yang mestinya sama kok jadi tidak sama. Yang mestinya kontan menjadi kredit, ngutang. Ah, ini dua-duanya riba. Maka yang satu riba fadl, yang satu riba nasi. Ya. Yeah. Wariba riba fadl ay ziyadatun wa riba nasi'a ay ta'khirun. Maka riba ada dua, yaitu riba fadl yaitu tambahan, riba nasi'a yaitu pengakhiran, tempo, tidak kuntan. Ya. Sebagaimana yang kita saksikan hari ini kaum muslimin, rata-rata jual beli tidak kuntan. Ini bisa masuk ke riba. Bukan otomatis 100% riba, enggak. Bisa masuk ke riba. Ya. Masuk? Bisa? Iya, kita salat dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wal-tamaru bil-tamri wal-sya'iru bil-sya'iri wal-milhu bil-milhu. Emas dengan emas, perak dengan perak,